Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan kucuran karunia-Nya yang takkan mungkin pernah bisa sanggup kita hitung segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Telah kita sebutkan pada kajian kita yang lalu tentang betapa pentingnya al-hidayah dan seberapa kadar keagungan nikmat ini Allah berikan kepada kita. Ketika ternyata tidak semua orang Allah berikan kenikmatan itu, bahkan orang-orang terdekat pun dengan para Rasulul Azmi yang mereka sangat menginginkan hidayah untuk mereka, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala pun menghalangi hidayah itu bagi mereka. Namun ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang terpenting dari itu semua adalah al-istiqamah. Istiqamah di atas hidayah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Hanyasanya amalan itu tergantung kepada penutupnya. Tergantung kepada penutupnya. Kita sangat khawatir. Jangan sampai termasuk iyadan billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Orang-orang yang telah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ada seorang di antara kalian, kata Nabi shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi, yang dia beramal dengan amalannya ahlul jannah, amalan penduduk surga sepanjang hidupnya, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya, lalu dia didahului oleh catatannya, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia pun masuk ke dalam neraka. Tetapi ada pula sebaliknya. Ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan ahlun nar, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta. Lalu dia beramal dengan amalan ahlul jannah, maka dia pun masuk ke dalam jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada perkara penting yang harus dijelaskan terkait dengan hadis ini, yaitu penjelasan Al-Imam Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa makna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta, maksudnya bukan jarak dirinya dengan surga, tetapi jarak antara dirinya dengan kematian. Sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan ahlul jannah. Ternyata ketika ajalnya sudah sangat dekat, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka. Ditutup amalan itu dengan amalan ahli neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Kenapa harus dijelaskan perkara ini? Jangan sampai kemudian muncul dalam benak kita bahwa berarti kalau begitu Allah subhanahu wa ta'ala zalim. Allah zalim. Bagaimana seorang hamba yang sepanjang hidupnya telah beramal dengan amalan ahli surga? Namun ternyata subhanallah ada hadis lain yang memperjelasnya bahwa amalan yang dilakukan itu dari amalan ahli surga, fima yabdu linnas, apa yang nampak pada pandangan manusia, zahirnya amalan dia adalah amalan penduduk surga yang nampak kepada manusia. Namun ternyata dalam jiwanya, dalam hatinya menyimpan berbagai macam nawaya wal maqasid as-sayyi'ah, niatan dan tujuan-tujuan jelek. Dari riya, ingin mendapatkan dunia, dan yang semisal dengan itu. Karena barakallahu fikum, seorang hamba yang sudah beramal sesuai dengan tuntutan syariat, dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan, kata Syekh, la yukhzillahu abadan, Allah tidak akan menghinakannya, tidak akan menyia-nyiakannya. Sebagaimana pula kewajiban atas kita adalah untuk membangun prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa jika amalan yang kita lakukan sudah sesuai dengan tuntutan syariat, ikhlas kepada Allah, sesuai dengan petunjuk Nabi, maka yakin dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pasti menerima amalan kita. Ikhwan fi din ma'asyur al-muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini sebenarnya ada contoh yang gamblang padanya. Tentang seorang yang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahlul jannah, ternyata ditutup dengan amalan ahli neraka. Dahulu, ada seseorang yang berada di barisan pasukan Rasulullah berperang. Luar biasa keberaniannya, kesungguhannya, ketangkasannya. Sampai para sahabat pun takjub dengan orang itu. Tapi yang tidak disangka adalah ternyata tiba-tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan huwa min ahli nar. Dia termasuk penduduk neraka. Maka sahabat yang mendengarkan ucapan Nabi penasaran. Dalam kondisi amalan dia sangat nampak ini jihad fi sabilillah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentang al-jihad, al-jannatu tahta zilali suyuf. Surga itu berada di bawah kilatan-kilatan pedang. Zarwatu sanamil Islam al-jihad fi sabilillah. Amalan dan puncak tertinggi dalam Islam adalah jihad. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang seorang mujahid, walakinnahu min ahli nar. Ternyata subhanallah, sahabat yang tadi mendengarkan ucapan Nabi setelah mengikuti pergerakan orang tersebut, maka dia mempersaksikan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi ya Rasulullah, engkau benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa? Orang yang engkau katakan ahlun nar, dengan berbagai ketakjuban kami padanya, maka aku mengikutinya, ternyata tatkala dia terluka, dia tidak sabar untuk menanggung penderitaannya. Akhirnya pedangnya dia naam tusukkan barakallahu fikum ke tanah, dan dia arahkan tajamnya ke dirinya, dan ia naam masukkan dirinya ke dalam pedang tersebut. atau pada pedang tersebut. Yaqtulu nafsah, dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Ya dan billah. Sebagaimana pula ada seorang yang luar biasa permusuhannya kepada Rasulullah dan para sahabat. Ternyata barakallahu fikum, ketika kaum muslimin memeriksa orang-orang yang terluka dan yang menjadi korban meninggal, mereka mendapatkan di sana ada seorang kafir. Maka ia ditanya, apa yang menyebabkan engkau berada di tengah-tengah pasukan ini? Apakah karena fanatisme kepada golonganmu, ataukah engkau mengharapkan Islam? Maka dia menyatakan, bal raghbatun fil Islam, bahkan yang aku inginkan adalah Islam. Dan dia menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengucapkan dua kalimat syahadah, famata alal Islam. Maka dia pun mati di atas Islam. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada permasalahan tadi, telah tergambar betapa pentingnya hidayah, namun yang paling penting pula dari itu semua adalah al-istiqamah. Telah datang seorang sahabat yang mulia, Abu Amr, atau disebutkan pula namanya Abu Amrah Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, katakan kepadaku sebuah ucapan dalam Islam ini yang aku takkan pernah bertanya lagi kepada siapapun dari selain engkau. Rasulullah tahu apa yang dibutuhkan sahabatnya ini. Dia membutuhkan sebuah bimbingan, nasihat dan wasiat yang berguna baginya dunia akhiratnya, yang bermanfaat untuknya di dunia dan akhiratnya sebagai nasihat terbaik, yang dia tak akan pernah bertanya lagi kepada siapapun selain kepada Rasulullah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan segala konsekuensi dan tuntutan dari kalimat amantu billah. Thumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Karena memang istiqamah barakallahu fikum tidak ringan. Membutuhkan perjuangan yang berat. Kita akan melawan syaitan yang telah bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan kita dan mendatangi kita. Duduk untuk menghalangi dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dari depan, belakang, kanan dan kiri, dari empat penjuru angin. Syaitan pula dari kalangan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Yang satu membisikkan kepada yang lain ucapan-ucapan indah tetapi menipu. Sebagaimana pula barakallahu fikum dalam diri kita, setiap kita ada qarin kita. Yang qarin kita semuanya kafir. Kecuali qarinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan taufik kepada beliau masuk Islam. Dalam diri kita pula ada hawa nafsu kita yang ammaratun bisu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Berarti membutuhkan perjuangan yang berat. Butuh kerja keras dari kita untuk bisa mencapai finish, istiqamah, husnul khatimah. Tapi tatkala itu telah diraih dan dicapai, Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, berarti ada kesesuaian, kecocokan dengan hadis yang tadi. Tatkala sahabat Abu Amrah atau Abu Amr Sufyan bin Abdullah datang kepada Nabi minta nasihat, Rasul katakan, Qul amantu billah thumma istaqim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah akhbarana, Allah mengabarkan kepada kita dalam ayat ini, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat di saat dia akan meninggalkan kehidupan dunia dan menyongsong kehidupan akhiratnya. Ini kondisi yang sangat berat bagi seorang hamba. Dan sakarat itu luar biasa. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam katakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Namun, seorang hamba yang sudah menghadapi kematiannya, yang dihampiri malaikat maut, namun para malaikat-malaikat tadi yang Allah tugasi mereka akan menyatakan kepadanya, membisikkan kepadanya, menghiburnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut menyongsong kehidupan akhiratmu. Dan jangan takut dengan yang kamu tinggalkan. Jangan bersedih dengan yang kamu tinggalkan di belakangmu, keluargamu, anak turunanmu. Allah yang akan memberikan jaminan kepada mereka. Allah yang akan menjaga mereka. Kalau sudah begitu, kira-kira apa lagi yang akan merisaukan seorang mukmin untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika sudah dibisikkan dengan bisikan indah nan menyejukkan hati. Wa ditambah lagi, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali kalian, penolong kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berarti inilah harapan dan cita-cita kita bersama, istiqamah, selamat, berhasil dalam menempuh berbagai macam ujian dalam kehidupan dunia ini. Akan tetapi barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menjadikan sebab memiliki kaitan dengan musabab. Maka istiqamah itu bukan sesuatu yang instan. Tetapi dia butuh kepada perjuangan, butuh kepada pengorbanan, butuh kepada usaha, butuh kepada amalan. Sebagaimana kata seorang penyair menyatakan, Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabas. Engkau mengharapkan keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan, tetapi kamu tidak mau menjalani jalannya. Yang namanya kapal tidak mungkin berlayar di atas daratan yang kering. Kalau mau berlayar ya pergi ke laut, jangan di sawah berlayarnya. Maka barakallahu fikum, di sana ada berbagai macam asbab yang akan membantu kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencapai istiqamah di atas hidayah. Di antaranya adalah yang pertama, kasratud du'a, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada satu orang pun di antara kita yang bersandar kepada dirinya, bersandar kepada kemampuannya, kecerdasannya, kekuatan badannya, banyak hartanya. La. Bal ya'tamidu ala rabbih subhanah. Bahkan wajib dia bersandar kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekejap pun tidak pernah menyandarkan kepada dirinya, namun selalu bersandar kepada Allah, banyak berdoa kepadanya. Maka di antara doa yang selalu dipanjatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Palingkan hati kami ya Allah, zat yang memalingkan hati untuk taat kepadamu ya Allah. Subhanallah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menyaksikan kesungguhan yang luar biasa dari Nabi ketika memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa ini agar dikokohkan di atas Islam. Rasulullah minta dikokohkan di atas hidayah Islam. Padahal beliau yang diutus Allah untuk membawa Islam, untuk menyampaikan hidayah. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Tapi begitu besarnya kesungguhan Nabi dalam memohon, berdoa, memanjatkan, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, ya Rasulullah, takhafu ala nafsik. Engkau masih mengkhawatirkan dirimu ya Rasul untuk menyimpang, tergelincir kepada kesesatan, keluar dari Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, apa yang bisa membuatku merasa aman sementara hati hamba berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah. Yuqallibu bihi kaifa yasha. Ya Allah, bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Kenapa kok hati itu dinamakan qalbu? Karena dia suka bolak-balik. Nah, orang gampang berubah-rubah. Kadang tadi sudah A, semenit kemudian tiba-tiba B. Nah, 2 menit kemudian berubah lagi. Ini yang namanya hati suka berbolak-balik. Fama'asyurul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fa'akthiru min du'a'illahi subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa kepada Allah. Sebagaimana pula Ibrahim alaihi salatu wassalam, di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak turunanku dari penyembahan kepada berhala. Kenapa beliau alaihi salam berdoa dengan doa seperti ini? Karena beliau telah menyaksikan banyak manusia yang bergelimpangan, yang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan ini dan kekufuran ini. Meskipun sudah disampaikan kepada mereka hujjah, sudah dipatahkan berbagai macam alasan mereka, patung-patung yang mereka sembah ternyata tidak sanggup menolong mereka, bahkan dirinya pun tidak sanggup, dia tidak bisa berbicara. Berarti orang bisa terjatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Mereka manusia sebagaimana beliau juga manusia biasa, punya akal sebenarnya, namun akalnya sudah terbalik. Padahal Ibrahim minta kepada Allah untuk diselamatkan dirinya dari penyembahan kepada berhala. Padahal beliau Imamul Hunafa, pemimpinnya ahli tauhid, bapaknya para nabi, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau yang menghancurkan berhala dengan tangannya sendiri. Tapi masih barakallahu fikum berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dan menjauhkan dirinya dan anak turunannya dari ibadatul awsan, peribadahan kepada berhala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan doa kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang kedua adalah suhbatus salihin, berkawan, berteman dengan orang saleh. Karena teman itu punya pengaruh. Teman itu punya pengaruh. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' ka hamilil misk wa nafikhil kir. Hanya saja permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ini bukan dalam rangka merendahkan pekerjaan sebagai pandai besi. Tetapi yang dimaksud adalah pengaruh yang bisa muncul darinya. Fahamilul misk imma an yuhziyaka au ayyahziyaka. Kalau berkawan dengan penjual minyak wangi, mungkin dia memberikan hadiah kepadamu. Naam, setiap hari datang ke toko, Masya Allah. Naam, ketika di sana sedang lagi masukin minyak wangi. Naam, ke dalam botol-botol yang siap untuk dijual. Datang sahabatnya, kawannya, ya akhi, faddal buat ente. Naam. Lumayan. Atau yang kedua, imma anta bata'a minhu, engkau membeli darinya. Namanya teman, ya insya Allah dapat diskon lah. Minimalnya 25%. Harga ta'awun. Ya, jangan dibalik tapi. Biasa ke orang 25 ribu, namkan harga teman jadi 50. Ta'awun juga untuk mendongkrak ekonomi. Nah, sebagai teman, ya tentunya yang masuk akal adalah ngasih harga murah. Atau mungkin yang pertama tadi. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau minimalnya kemungkinan ketiga engkau mendapatkan aroma semerbak mewangi. Datang ke rumah, begitu buka gerbang, Masya Allah aroma seribu bunga. Begitu masuk ruang tamu, naam, dibuka pintu, aroma 2000 bunga. Duduk di kursi, keluar nasi kebuli hasil dari jual minyak wangi. Nah, ini efek dari ya berkawan dengan penjual minyak wangi. Wa nafikhul kir, tapi kalau pandai besi, otomatis mengeluarkan percikan-percikan api. Imma an yuhriqa thiyabaka, mungkin membakar pakaianmu. Nah, anggaplah misalnya sekarang mungkin seperti tukang las ya mungkin ya. Nah, ngelas gitu. Las itu ada dua ya. Las listrik, las karbit. Nah, keluar percikan-percikan api. Datang ke sana, lagi ngelas, keluar. Ya, pas pakaian juga yang gampang ini, ya bisa menyebabkan mudarat. Wa imma an tajida min hurihan muntinah. Atau engkau mendapatkan aroma yang tidak sedap. Coba bandingkan misalnya. Naam, misik putih. Dengan di satu waktu lihat teman lagi menghirup dengan nikmat luar biasa. Apa ya, akhi? Karbit. Cium karbit. Ini orang bisa dipastikan tidak waras. Yang dihirup dengan penuh kenikmatan dan dinikmati saat dalam-dalamnya minyak wangi. Minyak wangi. Fabarakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memberikan sebuah permisalan atas sesuatu yang sifatnya maknawi dengan sesuatu yang sifatnya hissi. Kalau na'am barakallahu fikum, yang demikian bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan pengaruh, na'am barakallahu fikum, maka demikian pula berteman dengan teman yang tidak baik, juga akan memberikan pengaruh dan dampak kepada iman kita, kepada takwa kita, kepada istiqamah kita. Coba kita urut lagi ke belakang. Urut lagi ke belakang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang yang telah membunuh 99 orang yang kemudian digenapkan dengan 100 orang. Orang yang saleh ini yang tatkala menyatakan atau bertanya kepadanya, adakah taubat baginya telah membunuh 100 orang? Satu, orang saleh ini barakallahu fikum memberikan pesan kepadanya dan menanamkan pemahaman dan akidah. Man yahulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi antara dirimu dengan taubat Allah subhanahu wa ta'ala? Seorang alim tidak berhenti sampai di situ. Ternyata dia membimbing kepada suatu jalan agar dia bisa istiqamah di atas taubatnya. Pergi kamu ke daerah sana. Di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan balik ke kampungmu. Jangan balik ke komunitasmu. Itu tempat yang jelek. Dengan kisah yang kita sama-sama tahu. Berangkat ke sana di tengah jalan kemudian meninggal. Akhirnya diperselisihkan oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Walhasil dia dibawa oleh malaikat rahmat. Pelajaran penting yang terambil dari sini adalah bagaimana diarahkan untuk mencapai sebuah istiqamah dengan meninggalkan komunitas yang lama. Kalau tadinya barakallahu fikum seorang yang sudah terjebak dengan sabu-sabu misalnya na'udzubillah, sudah menyatakan taubat ampun setelah kena na'am bui selama 3 tahun misalnya na'udzubillah, taubat balik lagi. Ya mungkin awalnya mau beli, sudah mikir-mikir keluarin uang, mending buat anak sekolah, buat istri, dan yang lainnya. Tapi kalau tiba-tiba dan biasa katanya jebakannya seperti itu, kasih dulu gratis. Kalau sudah kecanduan lagi, ya rumahnya pun bisa dijual. Demi mendapatkan narkoba. Fama'asyurul muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemanan itu memberikan pengaruh. Kalau kita berteman dengan orang saleh, maka ia akan menjadi tempat yang kita datang, ya masjid, kajian ilmu. Tapi kalau teman yang jelek, teman yang tidak saleh, ya bisa kebalikannya barakallahu fikum. Belum lagi nanti ngobrol, memunculkan syubhat. Ya akhirnya kita tadinya yakin kepada suatu pemahaman, akhirnya dikasih syubhat jadi oleng. Jadi terpelanting lagi kita. Nah, jangankan orang, pergaulan dengan binatang saja punya pengaruh loh. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, as-sakinatu fi ahlil ghanam. Rasa tenang itu didapatkan pada orang yang suka gembala kambing. Dan Allah dengan hikmahnya, para nabi itu kerjanya apa? Gembala kambing. Wal fakhru wal khuyala fi ahlil khayli wal ibil. Tapi kalau kebanggaan dan sikap keras ada pada orang yang menggembala unta dan kuda. Unta itu keras. Iya. Kuda-kuda juga begitu. Nah, kalau kambing melawan, ya masih mudah untuk menanganinya. Ditarik tinggal embek. Tapi kalau unta, sikapnya, wataknya memang keras. Sehingga akan berpengaruh juga dengan watak yang keras, kita pun gampang marah. Apalagi hari itu sudah kerja keras untuk ngurusi unta, tiba-tiba datang lagi, nagih hutang, tambah marah lagi. Nah, ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin, barakallahu fikum. Ini kunu uqala, jadilah kita orang-orang berakal yang memang mendambakan dan sangat bercita-cita menginginkan istiqamah di atas hidayah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu dinilai berdasarkan agama temannya. Dinilai berdasarkan agama temannya. Kalau mau nilai seseorang, nilailah siapa yang menjadi teman dekatnya. Si Fulan siapa sih temannya Fulan? Oh insyaallah baik. Insyaallah baik. Tapi kalau temannya si Fulan, wah saya khawatir. Untuk memberikan sebuah kepercayaan kepada dia, kalau teman-temannya saja sudah seperti itu. Maka, ini barakallahu fikum termasuk rahasia yang sangat besar bagi siapapun yang menginginkan istiqamah di atas hidayah, maka hendaknya dia bergaul dengan orang-orang saleh dan berteman dengan mereka. Ini sudah masuk belum? 5 menit ya. Taib. Yang berikutnya adalah melaksanakan amalan sesuai dengan batas kemampuan dan tidak bersikap hulu. Jangan berlebih-lebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan dari sikap ekstrim dan berlebih-lebihan. Iyakum wal ghulu. Fa innal ghulu wa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati dari ghulu, karena ghulu itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nabi juga menyatakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, binasa orang-orang yang berlaku ekstrim, yang berlebih-lebihan. Agama ini mudah. Inna hadad dina yusrun, kata Rasulullah. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Walam yushadda ahadun ad-dina illa ghalaba. Dan tidaklah seorang berlaku ekstrim dalam agama ini, pasti dia kalah. Laksanakan amalan sesuai dengan batas kemampuan. Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan kita. 3 orang sahabat pernah datang ke rumah istri Nabi dan bertanya tentang ibadah Rasulullah. Namun kemudian seakan-akan mereka menganggap sedikit ibadah Rasul. Tapi kata mereka, siapa kita dibandingkan Rasulullah? Rasulullah sudah diampuni dosanya yang lalu, bahkan yang akan datang. Maka mereka kemudian berazam, berkeinginan. Salah satu menyatakan, aku akan puasa terus, tidak pernah berbuka. Yang satu menyatakan, aku akan sholat malam terus, tidak akan pernah tidur. Yang ketiga menyatakan, aku akan tidak akan menikahi wanita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mematahkan hal itu dari mereka dengan memastikan dulu kebenaran berita yang sampai kepada beliau. Kalian yang mengucapkan begini, begini dan begini, betul ya Rasul? Aku lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih bertakwa kepadanya dibandingkan kalian. Dan aku salat malam tapi juga tidur. Aku berpuasa namun juga berbuka. Dan aku menikahi para wanita. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati di masjid tiang atau tali yang terbentang di antara 2 tiang. Rasulullah bertanya, "Ini tali apa ini?" "Ya Rasulullah, talinya Zainab. Yang dia pakai mengikat dirinya tatkala dia capek dalam melaksanakan sholat." Ini orang-orang dulu memang didapati semangat yang luar biasa. Namun sulit dibandingkan dengan orang di zaman kita. Kira-kira ada nggak di rumah kita yang sampai saking semangatnya ibadah ada tali seperti yang tergambar tadi. Mungkin tali 2. Untuk dipakai sholat malam, kalau sudah capek taruh di sebelah kanan dan sebelah kiri. Biar tetap bisa kokoh berdiri. Jarang kayaknya. Meskipun memang ini tidak disarankan. Ini sikap ekstrim. Namun, yang demikian diingkari Nabi SAW. Dan menyatakan, Inna Allah la yamalla hatta tamallu. Allah tak akan pernah bosan memberi pahala. Sampai kalian sendiri yang bosan beribadah kepada Allah. Kemudian menyatakan, dan diantara faktor serta sebab yang lain untuk istiqamah adalah mudawamatul a'mal wa in qalla. Terus menerus beramal meskipun sedikit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang terus-menerus berkesinambungan meskipun sedikit. Sebagian ulama menyebutkan tentang sholat duha bahwa batas rakaatnya itu tidak terbatas. Karena ada kalimat ila an yasha Allah. Meskipun riwayat menyebutkan Rasul pernah sholat sampai 8 rakaat, 12 rakaat. Namun berpegang dengan satu pendapat tadi, misalnya seorang berazam setiap hari sholat 50 rakaat tiap hari. Pertanyaannya, akan berlangsung berapa lama sholat itu? Dibandingkan dengan dia mencukupkan misalnya 2 rakaat, sudah selesai syughul, cari nafkah, besok lagi 2 rakaat lagi, insyaallah seumur hidup bisa dijaga. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk termasuk orang-orang yang bisa istiqamah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khaira. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.